Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, demikian juga para pendengar Radio Roja Bandung, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat sehat. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana saya juga telah menyampaikan pada sore kemarin, bahwa kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim, untuk diketahui oleh seorang sunni. Judul yang kita bawakan adalah 10 pilar akidah Ahlussunnah. Judul ini saya ambil dari 3 perkataan para ulama. Di antara ulama Ahlussunnah, di antara ulama hadis, karena sesungguhnya pokok-pokok akidah Ahlussunnah bukan hanya 10, tetapi telah dijelaskan di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah, dan itu lebih dari 10. Tetapi penyebutan 10 poin ini adalah diambil dari 2 ulama besar, ulama Ahlussunnah, adapun dari sisi judul saya mengambil dari 3 ulama. Yang pertama adalah ungkapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, di mana beliau mengatakan wa nattabi'u as-sunnata wal jama'ah wa najtanibu asy-syududa wal khilafa wal furqata. Kami, yang dimaksud adalah Ahlussunnah, kami mengikuti sunnah dan mengikuti al-jamaah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sunnah dan apa konsekuensi seseorang itu menisbatkan diri kepada sunnah dan menamakan dirinya dengan sunni. Dan kami menjauhi syudud, nyeleneh, menyelisihi jalannya sunnah, menyelisihi jalannya Ahlussunnah, dan menjauhi perselisihan dan furqah. Artinya di sini adalah kesesatan. Adapun penyebutan 10 poin, maka ini diambil dari 2 ulama besar. Yang pertama adalah Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah seorang muhaddis seorang ulama hadis yang sangat kuat dari sisi pengetahuannya kepada hadis, baik secara sanad ataupun secara pemahaman kepada hadis. Muhaddisun faqihun, dia adalah seorang muhaddis yang faqih, di mana beliau berkata, as-sunnatu asharatun, faman kunna fihi faqad istaqmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, beliau berkata, sunnah ada 10. Barang siapa yang berkumpul pada orang tersebut 10 poin itu, ataupun 10 sunnah itu, maka ia telah menyempurnakan sunnah, atau telah sempurna sunnah di sisinya, dan dia dianggap sebagai ahlu sunnah yang hakiki. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia telah meninggalkan sunnah secara menyeluruh. Artinya kalau menyelisih salah satunya ataupun mengingkari salah satunya, maka dia tidak dikatakan ahlu sunnah. Lalu beliau menyebutkan poin-poin yang kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah seorang ulama yang bernama Sahal ibnu Sa'di, Sahal ibnu Abdillah. Jadi Sahal ibnu Abdillah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, di mana Sahal ibnu Abdillah pernah ditanya, kira lahu mata yu'lam rajul annahu ala sunnah wal jamaah, waqala idza urifa min nafsihi ashru khisalin. Maka Sahal ibn Abdillah pernah ditanya, kapan seseorang diketahui sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Jadi beliau pernah ditanya, kapan seseorang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah? Dan kapan seseorang itu berhak untuk mendapatkan gelar ini? Kapan seseorang itu bisa dijuluki dengan sunni? Bisa dijuluki dengan ahlu sunnah? Maka beliau berkata, apabila diketahui dari orang tersebut 10 poin. Jadi apabila orang itu meyakini 10 poin, apabila ada pada orang itu 10 poin, maka dia sebagai ahlu sunnah. Jadi perkataan 10 yang saya sebutkan dalam judul ini adalah bukan dari perkataan saya pribadi, tetapi diambil dari perkataan ulama ahlu sunnah, yaitu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan Al-Imam Sahal Ibn Abdillah rahimahullah ta'ala anhum. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah ta'ala dan sahabat raja yang dirahmati Allah ta'ala, apa pentingnya kita memahami dua perkataan ulama besar ini? Tujuan utamanya adalah ada dua. Jadi tujuan utamanya adalah dua. Yang pertama, bahwa orang di dalam beragama tidak cukup pengakuan. Ia mengatakan sebagai muslim, ia mengatakan sebagai mukmin, atau dalam hal ini lebih khusus, seseorang mengatakan sunni, saya adalah ahlu sunnah. saya adalah seorang salafi, pengikut salafus saleh. Tetapi tidak berkumpul di sisinya sifat-sifat yang dengannya ia diberikan gelar tersebut. Ya, sebab tentunya kalau kita berbicara tentang perkara yang nyata, seseorang dikatakan profesor, seseorang dikatakan doktor anu umpamanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, dalam bidang kedokteran, kalau ada pada orang itu keilmuan yang berkaitan dengan gelar tersebut. Karena apabila seseorang menyandang sebuah gelar tetapi tidak ada keilmuan di sisinya, maka gelar itu tidak diakui dan tidak menjadi sebuah sanjungan bagi orang itu. Maka demikian juga seseorang yang mengatakan anna sunni, saya adalah sebagai ahlussunnah, tetapi dia tidak mengetahui pokok-pokok yang menyebabkan orang itu dikatakan ahlussunnah, maka ini adalah satu kekeliruan. Tujuan yang kedua dari judul ini dan pembahasan ini, bahwa di sisi lain orang juga serampangan dalam menghukumi yang lain, sembarangan dalam menghukumi yang lain, si fulan mubtadi, si fulan sesat, ini aliran sesat. Tetapi ia tidak punya mizan, dia tidak punya timbangan, dia tidak punya ukuran, dia tidak punya batasan, dia tidak punya qawaid, tidak punya dhawabit dalam menghukumi orang, dalam menyikapi orang. Maka adalah seorang mukmin, seorang muslim, seorang sunni berdiri di atas hujjah, ala ilmin wa basirah, berdiri di atas ilmu, di atas argumentasi, di atas hujjah. Ketika ia menghukumi sesuatu, menghukumi seseorang, menghukumi satu kelompok dengan kaidah yang benar, dengan timbangan yang benar, dengan batasan yang benar, tidak serampangan, tidak sembarangan, tetapi ia berada dalam sebuah kaidah. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, maka oleh sebab itu ahlus sunnah, seorang mukmin, seorang muslim harus memahami agama ini dengan seksama, dengan mendalam, tidak semata-mata mungkin memahami agama ini dengan dari cerita ke cerita, dari keturunan dan sebagainya, tetapi dengan hujjah dan argumentasi. Maka ini latar belakang membawakan judul ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menjelaskan 10 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah dan oleh Imam Sahal Ibn Abdillah, sangat perlu kita untuk menjelaskan hakikat sunnah. Walaupun mungkin sesuatu yang diulangi, tetapi terkadang keilmuan adalah bertambah dengan bertambahnya penelitian. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ungkapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan wa natabi'u as-sunnata wal jama'ah, kami ahlus sunnah adalah mengikuti sunnah dan mengikuti al-jama'ah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Dalam perkataan Imam Thahawi rahimahullahu taala dan dalam perkataan dua imam yang tadi yang kita akan mentafsir merincinya. Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, sunnah dalam istilah para ulama memang maknanya banyak. Tetapi secara singkat, saya ingin menjelaskan dari ungkapan Imam Thahawi dan ungkapan Sufyan bin Uyainah, Sa'ad bin Abdillah, demikian juga ulama-ulama yang lain, kita akan lihat nanti bagaimana Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa sunnah adalah al-aqidah sahihah, al-i'tiqad sahih, bahwa istilah sunnah secara khusus diartikan adalah akidah yang sahih, akidah yang lurus. Sunnah hiya al-iman bi arkanil iman sitta wa ma yatadhammanahu wa ma ajma' alayhi ahlu sunnah annahu min usuluddin. Bahwa sunnah itu dimaksudkan adalah akidah yang lurus. Dimaksudkan dengan sunnah adalah rukun iman yang 6. Dan apa-apa yang dikandung oleh rukun iman yang 6. Dan apa-apa yang merupakan kesepakatan ahlu sunnah, bahwasanya ia sebagai usuluddin, pokok agama. Maka itu yang dimaksud dengan sunnah. Dan ini kita lihat ungkapan Imam Thahawi rahimahullahu taala. Di mana Al-Imam Thahawi rahimahullahu taala mengungkapkan satu kalimat yang bunyinya tadi, wa nattabi'us sunnata, dan kami mengikuti sunnah. Kalimat ini disebutkan oleh Imam Thahawi rahimahullahu taala setelah ia menjelaskan pokok-pokok akidah sebelumnya berkaitan dengan keimanan kepada nama dan sifat Allah, beriman kepada takdir, berkaitan dengan Quran kalamullah, berkaitan dengan iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu, berkaitan dengan pokok-pokok iman termasuk berkaitan dengan syafaat dan seterusnya. Lalu dia mengatakan wa nattabi'u sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah akidah yang sahih. Sebagaimana kita lihat dalam ungkapan para ulama yang lain, seperti dalam ungkapan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Jadi seperti ungkapan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala yang tadi, as-sunnatu asharatun. Sunnah itu ada 10. Dan kita lihat perkataan ulama-ulama yang lain ketika mereka mengatakan sunnah, maka yang dimaksud adalah akidah yang sahih. Jadi akidah yang benar. Umpamanya adalah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Karena tentunya ya masyarakat kita sangat dekat kepada Imam Syafi'i pengetahuannya. Baik dari sisi nama ataupun sebagian ucapan-ucapannya. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sunnah adalah akidah yang sahih. Beliau berkata, al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashhabana 'alaiha ahlul haditsi alladziina ra'aituhum wa akhadtu 'anhum misru Sufyan wa Malik wa ghairihima al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ta'ala 'ala 'arsyihi fis sama'i al-hadits, yani ila akhir kalam ini. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunnah yang aku berkata dengannya dan juga aku telah melihat sunnah ini dipegang oleh sahabat-sahabat kami dari ahlul hadis, yang aku melihat mereka dan aku mengambil hadis dari mereka seperti Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik. Mereka mengatakan, ya, mereka bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala tinggi di atas arasy-Nya. Maka lihat, Imam Syafi'i rahimahullah telah mendefinisikan sunnah dengan akidah. Al-akidah itu sahihah, dengan akidah yang sahih. Maka dimaksudkan ahlu sunnah, siapa ahlu sunnah itu? Wa ahlu sunnah kullu man salaka al-aqidah as-sahihah allati kana 'alaiha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un wa tabi'in wa aimatu ahli sunnah ila akhir zaman. Maka yang dimaksud dengan ahlu sunnah adalah setiap orang yang menempuh akidah yang sahih, yaitu akidah yang telah ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama ahlu sunnah sampai akhir zaman. Maka mereka dinamakan dengan ahlu sunnah. Dan demikian juga sunnah dimaksudkan oleh para ulama adalah al-manhaj as-sahih. At-tariqah sahihah fi fahmiddin. Kemudian sunnah pun dimaksudkan oleh para ulama adalah sebagai manhaj yang benar, yaitu cara yang benar dalam memahami agama. Sebuah teori, sebuah metode yang benar dalam memahami agama. Karena kita lihat bahwa perkataan Imam At-Tahawi wa natabi'u as-sunnah, kemudian wal jama'ah. Maka para ulama mengatakan perkataan Imam Tahawi ini yang dimaksudkan wa nattabi'u as-sunnah, yang dimaksud adalah akidah yang benar. Sedangkan makna jama'ah adalah mengikuti caranya al-jama'ah. Karena yang dimaksud dengan jama'ah di sini mengandung makna mereka adalah para sahabat, mereka adalah ulama mujtahid, mereka adalah ahlul haq. Ini diantara makna jama'ah. Sebab para ulama menetapkan makna jama'ah dengan beberapa makna, tidak lepas dari 6 makna jama'ah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, jama'ah bimana sahabat. Yang dimaksud dengan jama'ah adalah para sahabat. Jika dimaksudkan jamaah adalah para sahabat, maka yang dimaksud mengikuti jamaah adalah mengikuti cara beragamanya para sahabat, mengikuti perkataan para sahabat, berhujjah dengan hujjahnya para sahabat. Yang kedua, makna jamaah adalah dimaksud dengan al-ulama al-mustahidun, para ulama mustahid, yang mereka itu membawa agama ini dari zaman ke zaman. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah mengikuti para ulama mustahid dalam memahami agama ini, dalam mengamalkan agama ini. Dan makna yang ketiga dari jamaah dimaksudkan adalah as-sawadul a'dham, kelompok yang banyak. Walaupun makna yang ketiga ini dianggap muskil, dianggap sulit untuk diterapkan. Karena ketika hari ini pembawa kebenaran adalah gurubah sedikit. Jadi bagaimana kalau kita dikatakan komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada yang banyak? Karena yang banyak hari ini adalah berada di atas kesesatan. Ya, kalau kita hitung saja antara mukmin dengan kafir saja, bahwa orang mengatakan hari ini penduduk dunia adalah 6 miliar lebih. Ya. Orang muslimnya 1 miliar lebih, dan orang kafirnya 5 miliar lebih. Berarti satu orang mukmin berbanding 5 orang kafir. Demikian, jika seandainya dimaksud dengan ahlul kiblah adalah orang muslim, maka sekarang antara orang yang berada di atas sunnah dengan orang yang menyimpang, maka kebanyakan orang yang menyimpang ketimbang orang yang berada di atas sunnah. Maka sebagian para ulama menganggap agak berat memahami makna yang dimaksud dengan jamaah adalah sawatul a'dham. Lalu para ulama memberikan dua jawaban ketika menerjemahkan bahwa jamaah dengan sawadul a'bam. Jawaban yang pertama yang dimaksud di sini adalah jamaah yang pertama. Karena ketika munculnya bid'ah, ketika munculnya kesesatan, kesesatan itu sedikit dibandingkan dengan jamaah ahlul haq pada waktu itu, ketika munculnya khawarij, ketika munculnya rafidah. Maka ahlul haq, ahlus sunnah, para sahabat, para tabi'in yang mereka membawa kebenaran lebih banyak ketimbang kelompok khawarij. Karena khawarij itu dibandingkan dengan kaum muslimin, orang-orang khawarij jumlahnya hanya 6.000 menurut satu riwayat. Dan mereka berkumpul di Hawra. Yang kedua, yang dimaksud dengan sawadul a'bam adalah baina ahlil haq. Ini baina al-mustahid. Yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan kelompok yang banyak ini ketika kumpulan para ulama mujtahid. Jadi artinya kalau sekarang menentukan satu masalah di antara ulama mujtahid, maka diambil kelompok yang banyak di antara ulama tersebut. Nah, ini mana yang ketiga? Mana yang keempat yang dimaksud dengan jamaah adalah idza istama'al muslimuna ala amrin. Apabila kaum muslimin sepakat kepada satu urusan. Dan ini pun dianggap sulit karena tidak mungkin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia bisa sepakat dalam satu urusan. Karena telah terpecahnya negara Islam dan kaum muslimin kepada seluruh penjuru dunia. Walaupun sebagian para ulama mengatakan ini pun yang dimaksud adalah istimanya khas, istimanya yang khusus yaitu ahlul haq. Yang dimaksudkan ini adalah para ulamanya. Yang kelima yang dimaksud dengan jamaah adalah idza istama'al muslimuna ala amirin fayubayyi'unahu wa yuti'unahu. Yaitu apabila sepakat kaum muslimin kepada seorang amir, kepada seorang pemimpin di mana ia mengangkatnya dan membaiatnya. Maka komitmen kepada jamaah adalah komitmen untuk meniatkan baiat dan mengakui dia seorang amir, tidak mengangkat senjata, tidak memberontak, maka ini yang dimaksud dengan luzumul jamaah. Dan poin yang keenam yang dimaksud dengan jamaah adalah apa? ahlul haq. Al-haq wa ahluhu. Yang dimaksud dengan jamaah adalah pembawa kebenaran, walaupun seorang. Jamaah itu adalah kebenaran. Maka yang dimaksud komitmen kepada jamaah adalah komitmen kepada kebenaran. Dan loyal kepada orang yang membawa kebenaran. Waqad su'ila al-imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala fi zamanihi mal jamaah, mayal jamaah. Faqala Abdullah bin Mubarak, al-jama'atu Abu Bakrin. Faqala al-qaum, Abu Bakrin qad mata. Al-jama'atu Umar. Qala Umar qad mata. Faqala Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah As-Sukari jama'ah. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya dalam satu kesempatan, siapa jamaah itu? Mana jamaah itu? Maka beliau mengatakan, jamaah adalah Abu Bakar. Lalu orang-orang mengatakan, Abu Bakar telah mati. Bagaimana kita itu komitmen dan mengikuti Abu Bakar? Abu Bakarnya telah mati. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab lagi, Umar. Umar pun telah mati. Lalu beliau mengatakan, Abu Hamzah As-Sukari. Kalau begitu Abu Hamzah As-Sukari dia jamaah, karena dia adalah seorang sunni alim faqih di zaman ini. Karena dia adalah seorang sunni faqih di zamannya. Maka Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud dengan jamaah adalah ahlul haq, pembawa kebenaran. Maka poin yang kedua ini, Imam Thahawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan satu kalimat, wa nattabi'u as-sunnah wal jama'ah. Nah, maka yang dimaksud dengan jama'ah di sini adalah tidak lepas dari dua hal yang sangat penting. Jama'ah bimakna al-aqidah sahihah wal-man sahih. Jama'ah yang artinya adalah aqidah yang sahih, manhaj yang sahih, yang memiliki makna sunnah yang tadi. Karena itulah yang ditempuh oleh al-jama'ah. Karena itulah kebenaran yang telah ditempuh oleh al-jama'ah, yang wajib kita komitmen seperti mereka telah komitmen kepadanya. Adapun makna yang kedua dari jamaah ini apa? Adamul khuruj an a'immatil muslimin. Maka yang dimaksud dengan jamaah, makna yang kedua adalah kita mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin selama ia tidak memerintahkan kepada maksiat, dan kita sabar atas setiap kezalimannya. Maka ini yang dimaksud dengan luzumul jamaah, yaitu komitmen kepada jamaah. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, maka makna sunnah ataupun makna jamaah, ketika kita diperintahkan komitmen kepada sunnah, komitmen kepada jamaah, maka sesungguhnya kembali kepada dua makna yang tadi. Dan kita akan membuktikannya dalam perkataan-perkataan para ulama dan 10 poin yang kita akan bahas nanti. Itu poin yang pertama, bahwa seseorang dikatakan sunni dan sah dikatakan dengan sunni manakala dia mengikuti akidah Ahlussunnah. Manakala dia sejalan dengan akidah Ahlussunnah. Manakala dia mengikuti akidah al-jamaah. Manakala dia komitmen kepada akidah yang sahih, akidah yang benar, yang telah diyakini, dipahami, diamalkan oleh al-jama'ah, itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam ahlus sunnah wal-jama'ah. Nah, sedangkan makna yang kedua, dan ini wajib kita mencermatinya dan memahaminya dengan dalam dan menguasainya dalam lubuk hati dan betul-betul dengan penguasaan yang benar, bukan perkara yang sepele. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa banyak yang lama, saya kira orang pemahamannya tidak lama ataupun sebentar ya. Karena banyak orang yang sudah lama ataupun ngaji lama, tapi kata orang Sundama atung kene. Bahwa kita harus memahami bahwa di antara orang itu dikatakan Sunni, dikatakan Ahlus Sunnah, manakala dia mengikuti manhaj cara beragama Al-Jamaah, mengikuti kaidah-kaidah di dalam mengamalkan agama ini, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Al-Jamaah. Dan kaidah-kaidah inilah yang menjadi satu kerangka dan menjadi satu tameng bagi seseorang untuk tidak menyimpang. Kalau saya berikan gambarannya, ya di sini antum kebanyakan para mahasiswa atau mahasiswi. Antum belajar ilmu biologi, belajar ilmu fisika, matematika, itu kan punya kaidah. Bagaimana? Ada rumus anu, ada rumus A, ada rumus B. Seorang ahli bangunan udah punya rumus. Kalau bangunan ini ukurannya sekian-sekian, maka tiangnya harus sekian. Kalau tingginya sekian, besinya harus sekian. Kalau tingkatannya sangat banyak, maka harus menggunakan panjang ke bawah. Tidak hanya menggunakan apa? Menggunakan umpamanya apa? Tiang sederhana. Tidak bisa. Kenapa? Ini kaidah. Nah sekarang ada orang yang penting saya bikin bangunan dan tergantung saya yang punya uang. Dia bikin 23 tingkat, lalu dia menggali tanah 1,5 meter. Apa yang akan terjadi? Mungkin seminggu atau 2 hari roboh bangunannya. Kenapa? Di luar kaidah. Nah, demikian juga kita memahami agama ini, mengamalkan agama ini, memiliki kaidah-kaidah, memiliki bawabit dalam mengamalkan agama ini. Jangankan berbicara tentang bagaimana memahami akidah, kemarin kita jelaskan akan mengamalkan satu amalan. Saya berikan contoh yang mudah ya, bahwa kaidah ini penting, memahami manhaj ini penting, memahami bawabit ini penting. Antum diberi 2 pertanyaan, umpamanya. Contoh yang mudah, apa hukumnya berangkat jihad? Dan apa hukumnya meminta izin kepada orang tua untuk berjihad? Orang harus punya kaidah. Kaidahnya apa? Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Bagaimana caranya menimbang? Ya orang mengukur apa? Kaidah usul, tingkatan perintah. Kalau orang mengatakan semua juga perintah, udah. Yang namanya perintah kata bahasa Arab begini, udah. Tapi dia tidak punya belajar usul. Gimana tingkatan perintah ini? Oh, perintah itu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Kan ini bawabit. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan adalah kewajiban fardu ain sebelum fardu kifayah. Karena ini kaidah dalam beramal. Ketika orang, udahlah, enggak perlu apa itu usul fikih, makanya. Apa itu kewajiban fikih? Itu bikinan ulama umpamanya. Kita tidak perlu menghadap ke sana. Yang penting mengamalkan hadis wae umpamanya. Tak bisa. Perlu kepada kawaid. Nah, ketika orang tidak menggunakan kawaid yang telah ditetapkan oleh para ulama, maka dia akan menyimpang dan dia keliru. Ini bukan dalam perkara yang dianggap oleh kita besar. Kata kecil tadi. Perlu. Contoh yang kedua. Kita akan mengingkari kemungkaran. Antum hanya paham hadis saja. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Fa illam yastati fa bi lisani. Fa illam yastati fa bi qalbi. Fadzalika adabul iman. Udah. Tidak perlu kita memahami kawaid bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak perlu kita memahami kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak perlu. Tidak butuh ini. Orang itu tidak butuh ini. Apaan? Kita yang penting ngamalkan hadis ini. Nah, tapi lihat. Para ulama mengatakan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan. Itu ada 4 derajat. Ada yang hukumnya wajib. Ada yang hukumnya haram. Kok mengingkari kemungkaran hukumnya haram? Nah, maka para ulama mengatakan. Kaidahnya apa? Apa tujuan Allah Ta'ala memerintahkan kita mengingkari kemungkaran? Tujuan utamanya adalah 2. Untuk menghilangkan kemungkaran. Atau paling tidak, untuk apa? Mengurangi kemungkaran. Ini tujuan diperintahkan apa? Pengingkaran kemungkaran. Nah, sekarang, kalau kita mengingkari kemungkaran, datang kemungkaran yang lebih besar, sesuai enggak dengan tujuan perintah? Tidak sesuai. Berarti di luar kewajiban. Jadi, para thalabatul ilmi, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib bagi kita di dalam memahami agama ini mengikuti manhaj, mengikuti metode, mengikuti rujukan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Saya akan mengkisahkan untuk poin yang ketiganya ini contoh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa tilmiduhu Al-Imam Ahmad dan muridnya adalah Imam Ahmad. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau telah belajar kepada beberapa ulama, termasuk guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, kemudian Sufyan ibn Uyainah, dan beberapa ulama yang lain. Maka muncul di zamannya itu pengingkar sunnah. Jadi orang-orang yang mengingkari apa? Sunnah. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada orang yang mengatakan begini, kalau disebutkan hadis, maka mereka mengatakan cukup bagi kami ini Quran. Mereka tidak menghalal apa, tidak mengharamkan cincin emas bagi laki-laki, tidak mengharamkan sutra bagi laki-laki. Mereka mengatakan apa? Oh, ini enggak ada dalam Quran. Dan timbul orang-orang generasi yang mendhaifkan hadis-hadis yang dianggap olehnya bertentangan dengan Quran. Seperti munculnya orang-orang yang mendhaifkan hadis-hadis tentang adab kubur. Kenapa? Dalam Quran tidak ada katanya adab kubur. Hadis-hadis tentang syafaat didhaifkan. Kenapa? Tidak ada di dalam ayat Al-Quran. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyusun kitab risalah, Qawaid. Oleh sebab itu, Imam Ahmad mengatakan, selama aku berburu, dan selama aku berjalan mencari ilmu, maka aku baru mendapatkan seorang guru yang sangat luas dengan mengajarkan bawabit kuwait. Artinya sebuah kaidah, sebuah bawabit. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab risalah, ketika beliau membantah kepada seluruh pengingkar sunnah, karena seluruh pengingkar sunnah itu ada 9 sekte pengingkar sunnah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala cukup dengan menjawab 1 jawaban. Tidak panjang jawabannya. Dan saya akan jelaskan secara singkat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan kaidah yang simpel jamimani. Kaidah yang mencakup, menyeluruh, walaupun sederhana. Ya, 9 sekte ini yang pertama, yang mengingkari sunnah secara total sebagai hujah dalam agama. Ini yang dikenal oleh orang dengan Qur'ani. Sekte yang kedua, dan sekte yang pertama ini, ijma para ulama, mereka dihukumi kafir keluar dari Islam. Karena yang mengingkari sunnah sebagai hujah secara total, ini jelas kafir hukumnya. Yang kedua adalah orang yang tidak berhujah dengan hadis ahad, baik di dalam akidah ataupun hukum. Mereka hanya berhujah dengan hadis mutawatir saja. Sekte yang ketiga adalah orang yang berhujah dengan hadis mutawatir, artinya berargumentasi dan menggunakan sebagai hujah dalam agama dalam dengan hadis mutawatir. Itu di dalam apa? Di dalam akidah. Dan tidak boleh di dalam apa dengan menggunakan hadis ahad. Sekte yang keempat adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, yang mereka mengatakan sunnah tidak boleh diambil kecuali dari riwayat Ali atau 4 sahabat yang lainnya. Itu Salman, Miqdad, Abu Dzar. Selain dari 4 ini tidak diterima riwayat hadis. Mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Sehingga mereka mengeluarkan hadis palsu, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Barang siapa yang ingin ilmu maka datanglah kepada pintunya, itu Ali saja. Sekte yang lain, mereka yang mengatakan hadis itu didhaifkan kalau zahirnya bertentangan dengan Quran. Seperti hadis tentang syafaat bagi yang masuk neraka dikeluarkan ke surga. Kemudian mereka yang menentang hadis alasannya bertentangan dengan akal. Mereka yang menentang hadis juga sekte yang lain apabila bertentangan dengan penemuan ilmiah. Salah satunya mengatakan bahwa hadis inna syiddatal harri min fayhil jahmi fa abridu bi shalah. Sesungguhnya cuaca panas itu adalah merupakan hembusan api neraka, maka dinginkanlah dengan salat. Maka ada orang yang mengatakan, katanya saya berkeliling dunia, maka ketika saya datang ke sana, saya mendapatkan musim dingin, dan ketika datang ke negara sana, aku mendapatkan musim panas. Maka ia mengatakan bukan dari neraka, tetapi apa? Semata-mata apa? Perputaran atau siklus dunia ini. Kenapa? Oh, penemuan ilmiah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab dan menetapkan sebuah kaidah yang sangat agung. Maka beliau mengatakan sunnah bersama Quran ada 3 tugas. Dan semuanya adalah hujah, kata beliau. Pertama, sunnah menguatkan Quran. Artinya menguatkan argumentasi Quran. Ada perintah dalam Quran, ada perintah dalam sunnah. Ada larangan dalam Quran, ada larangan dalam sunnah. Maka di sini berarti menunjukkan banyaknya dalil dalam setiap masalah Quran, hadis. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunnah sebagai bayan, sunnah sebagai penjelas. Seperti kita membacakan ayat wa aqimu sholat, tegakkan sholat, sholat itu seperti apa? Maka sunnah menjelaskan bagaimana kaifiyah sholat, kaifiyah haji, kaifiyah sedekah, kaifiyah zakat. Penjelasan. Baik mentaksis, menghususkan Quran, atau memberikan batasan yang ada dalam Quran. Yang ketiga, kata beliau, sunnah datang dengan hujah yang baru, yang tidak disebutkan dalam Quran. Yang Al-Quran memerintahkan kita untuk mengambilnya apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ma'atakum rasul fakhudhuhu wa manaha'akum fantahu. Maka para ulama ahlu sunnah pernah ditanya, Ketika ada orang yang mengatakan, apakah ada pengharaman cincin emas dalam Quran? Adakah pengharaman sutra dalam Quran? Maka beliau mengatakan, ada. Maka orang terkejut. Mana katanya, dalam Quran ada redaksi pengharaman cincin emas bagi laki-laki. Mana ada redaksi dalam Al-Quran pengharaman sutra bagi laki-laki? Oh, katanya, kamu bukan mujtahid. Baca ayat, atiullaha wa atiur rasul. Baca ayat, wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah Allah telah mengatakan apa yang dia larang kamu tinggalkan? Maka apabila Nabi SAW datang dengan sunnah mengatakan bahwa cincin emas itu adalah haram, bahwa sutra itu adalah haram, maka kita mengamalkan wa ma naha anhu fantahu. Ini jelas. Nah, maka para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah sunnahnya. Nah, maka sekali lagi, komitmen kepada sunnah artinya apa? Komitmen kepada akidah yang sahih dan cara beragama manhaj yang telah ditempuh oleh salafus saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu kita akan mencoba untuk merinci sekarang, ya, satu persatu dari apa yang dikatakan oleh para ulama tentang 10 poin yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang thalabul ilmi. Ya. Kita lihat kepada perkataan Sufyan Ibnu Uyainah. Sekarang kita masuk kepada perincian. Apa yang dimaksud dengan 10 poin itu? Qala Sufyan Ibnu Uyainah, berkata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, as-sunnatu asyaratun. Sunnah itu ada 10. Faman kunna fihi faqad istakmala sunnah. Waman taraka minha syai'an faqad taraka sunnah. Kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, sunnah itu ada 10. Barang siapa yang berkumpul pada seseorang itu 10 sunnah ini, maka dia diakui sebagai ahlu sunnah. Jadi kalau antum meyakini 10 poin ini, dan benar dalam meyakininya, dan sejalan dalam meyakininya, dengan keyakinan ahlu sunnah, maka kita diberikan gelar ahlu sunnah. Dan layak untuk menyandang gelar ini. Dan barang siapa yang meninggalkannya, atau meninggalkan salah satunya, atau menyelisih salah satunya, maka dia telah meninggalkan sunnah secara total. Artinya tidak diakui. Walaupun antum mungkin di mobilnya disebut mobil ahlu sunnah, rumahnya juga ditulis rumah ahlu sunnah, ya, ditulis di pintunya ahlu sunnah, maka tidak cukup. Sehingga berkumpul 10 poin ini, kata beliau. Lalu beliau menjelaskan, qala isbatul qadari taqdimu Abi Bakrin wa Umar wal haud wa syafa'ah wal mizan was sirat wal iman qawlun wa amalun wal Qur'an kalamullah wa adabul qabri wal ba'thu yawmal qiyamah wa la taqta'u bisyahada ala muslimin. Lalu beliau menyebutkan 10 poin ini dengan terperinci. Kata beliau, yang pertama, isbatul qadari, beriman kepada takdir. Nah, wajib kita untuk menelaah. Kenapa beliau menyebutkan poin yang pertama ini, isbat al-qadar? Ya, walaupun mungkin ini memang tidak disebutkan secara urutan, tetapi juga memang punya makna urutan. Dalam arti ya kita juga tidak terlalu peduli dengan mungkin susunannya. Tetapi dalam sebagian susunannya juga memiliki makna gitu. Beliau mengatakan ciri Ahlus Sunnah yang pertama dan di antara usul Ahlus Sunnah adalah itsbatul qadari. Beriman dan menetapkan takdir. Artinya beriman kepada takdir Allah. Kenapa dan bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah? Jadi kenapa disebutkan poin ini? Nah, disebutkan poin pertama ini karena memang firqah yang pertama muncul di tengah-tengah umat ini adalah munkirul qadar. Dicatat, karena firqah yang pertama muncul, ya kalau tentang Khawarij ketika munculnya siapa? Bunuh Isyro itu belum dalam bentuk sekte. Belum pemikiran yang punya pengikut. Tetapi satu sekte yang punya pengikut, sekte yang pertama muncul yang punya pengikut adalah Munkirul Qadar. Yaitu pengingkar qadar. Yaitu sebuah ta'ifah yang mengatakan al-amru unuk. Apa yang dimaksud dengan al-amru unuk? Mereka mengingkari ilmu Allah. Bahwa Allah Ta'ala tidak tahu segala sesuatu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Jadi mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Maka ini adalah pengingkar qadar yang pertama. Yang dikisahkan itu kepada Ma'bad al-Juhani, Al-Ghoilani dan Al-Ghoilani, di mana ini sekte berawal dari seorang Yahudi, ya, yang para sahabat mengatakan kepada sekte ini, kami lepas dari mereka dan mereka pun berlepas dari kami. Artinya dianggap kafir ini, keluar dari Islam. Jadi yang mengingkari ilmu Allah, maka itu dianggap kafir. Kenapa? Sebab ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Al-ilmul kamil. Al-muhitu bi kulli syai'in. Anna Allah Ta'ala alima bima kana wa bima sayakun. Di mana Allah Ta'ala disifati dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang mencakup segala sesuatu. Allah Ta'ala tahu tentang apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan tahu sesuatu itu sebelum terjadinya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, inna Allah bi kulli syai'in alim. Maka ini adalah munkirul qadar. Yang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud mencap mereka adalah keluar dari Islam. Nah, kemudian setelah itu muncullah kesesatan berikutnya yang berkaitan dengan takdir, yaitu Al-Jabariyah. Kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah ini identik dengan orang-orang yang berhujah dengan takdir. Mereka mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya masyiah, tidak punya kudrah kekuasaan. Mereka menggambarkan manusia itu bagaikan daun ketiup angin, bagaikan ranting-ranting ketiup angin, ataupun bagaikan wayang digerakkan oleh dalang. Yang mereka mengatakan, tidak apa-apa kita maksiatkan itu takdir, katanya. Artinya mereka berhujat dengan takdir. Bahkan sampai mereka mengatakan, tidak mengapa kita berada di neraka asal Allah ridho. Jadi ta'ifah yang sangat sesat, ya, ghairu maqbul, yang tidak masuk akal sama sekali. Ini Jabariyah, menyimpang. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah Qadariyah Mu'tazilah, dikenal juga dengan Qadariyah Majusiyah. Kenapa? Sebab orang-orang Mu'tazilah ini mereka mengatakan bahwa perbuatan manusia bukan makhluk Allah. Perbuatan manusia tidak berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan orang-orang Qadariyah Mu'tazilah itu seperti Majusi. Kenapa? Sebab orang Majusi itu mengatakan Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Maka orang-orang Qadariyah Mu'tazilah ini dianggap sebagai Majusi hadil ummah, karena mereka meyakini jasad manusia diciptakan Allah, tetapi perbuatannya diciptakan oleh dirinya sendiri. Seolah-olah ada dua Tuhan menciptakan manusia. Nah, adapun Ahlus Sunnah beriman kepada takdir itu dengan mengimani empat rukun. Jadi beriman kepada takdir dengan mengimani kepada empat rukun yang tidak dipisahkan di antara empat rukun ini. Pertama, beriman kepada ilmu Allah. Artinya Allah Ta'ala tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang terjadi sebelum itu terjadi. Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala alimun bima kana wa bima sayakun wa kaikana idha kana yakun. Artinya Allah Ta'ala tahu kepada segala sesuatu. Allah Ta'ala tahu kepada yang terjadi dan apa yang terjadi sebelum terjadi. Dan itu adalah ilmu Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Yang kedua, al-imanu bil kitabah, iman kepada tulisan. Dan ini saya kira sudah dijelaskan di sini dalam pelajaran usul salasa. Kedua, beriman kepada kitabah, beriman kepada tulisan. Bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Di kitab Mahmud. Yang ketiga adalah beriman kepada masyiah. Yang artinya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah kan, wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan terjadi. Apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan yang keempat adalah al-imanu bil khalqi, iman kepada penciptaan. Bahwa selain Allah adalah makhluk. Termasuk perbuatan manusia adalah makhluk. Nah, tetapi Ahlus Sunnah memiliki ciri khusus dalam masalah takdir. Apa ciri khususnya? Karena masalah ilmu dengan kitabah bukan ciri khusus Ahlus Sunnah ya. Secara khusus karena apa? Itu diakui hatta oleh Jabariyah dan oleh apa? Mu'tazilah. Tetapi ciri khusus Ahlus Sunnah yang ini membedakan antara kita dengan Jabariyah dengan Qadariyah. Mu'tazilah, di mana Ahlus Sunnah menetapkan sebuah kaidah. Nah, ini baru kita kaidah. Jadi bukan hanya sekedar keimanannya, tetapi adalah sebuah kaidahnya. Sebuah babitnya apa? Al-jam'u baina al-imani bil qada'i wal qadar wal imanu bil awamiri wan nawahihi. Dan ini sumber keselamatan, landasan keselamatan. Artinya apa? Bahwa Ahlus Sunnah menggabungkan, menyatukan antara kita beriman kepada qada' dan qadar. Kita beriman bahwa imannya kita adalah takdir dari Allah Ta'ala. Kita beriman bahwa kufurnya orang kafir adalah merupakan takdir Allah Ta'ala. Berimannya Abu Bakar terjadi dengan takdir dan masyiah Allah Ta'ala. Dan kufurnya Fir'aun, kufurnya Abu Jahal, kufurnya Abu Lahab terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, masyiah Allah Ta'ala. Tetapi kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memerintahkan baik perintah dalam bentuk untuk dilaksanakan, baik perintah untuk kita meninggalkannya. Maka ini sesuatu yang wajib kita imani. yang memiliki makna beriman kepada takdir bukan sebagai hujah untuk menentang perintah dan larangan. Dan beriman kepada perintah dan larangan tidak menafikan beriman kepada takdir. Maka Ahlus Sunnah menjadi umat yang pertengahan, yang akidahnya lurus, yang pemahamannya lurus, yang agamanya gampang di dalam melaksanakannya. Artinya apa? Ketika antum melakukan maksiat, maka antum tidak boleh, oh ini takdir. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala telah memberikan hujah kepada kita. Hujahnya apa? Kemampuan kepada kita. Akal, kudrah yang ada dalam diri kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengutus para nabi, Allah Ta'ala mengutus para rasul, Allah Ta'ala menurunkan Quran, menurunkan kitab-kitab kepada manusia sebagai hujah, agar manusia tidak berhujah dengan takdir. Bahkan telah diberikan hujah akliyah, artinya hujah secara akal. Kalau manusia tidak berhujah tentang dunia dengan takdir, dengan agama pun tidak boleh berhujah. Contoh, kalau ada orang mengatakan gini, ya, biasa takdir ini. Coba, kenapa dia tidak mengatakan udah aja, jangan ke pasar, jangan bekerja, jangan belajar, kok pinter, rizki kan takdir. Tetapi tidak ada manusia yang berkata, ya hujah. Bahkan orang tetap mengeluh dengan kemiskinan. Dia tidak mengatakan, ya saya miskin, takdir. Sedikit orang yang berhujah. Tetapi ketika manusia itu melakukan maksiat, kenapa berhujah dengan apa? Takdir. Maka ini tidak adil. Maka sering saya sampaikan tentang kisah Umar. Ketika Umar akan memotong tangan seseorang pencuri, maka si pencuri itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda akan memotong tangan saya? Kan saya mencuri ini takdir Allah. Kata Umar, demikian juga saya memotong tangan kamu ini takdir. Bisa memotong tangan kamu ya takdir juga. Maka dihujah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi pegang poin yang pertama. Isbatu al-Qadar. Yang kedua, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Dan di sini saya ada pertanyaan, wa man lahu ijaba falahul hadiah. Saya ada pertanyaan di sini, dan yang punya jawaban benar saya akan kasih hadiah. Nanti hadiahnya dikasihkan panitia insyaallah. Yang punya jawaban dan benar maka dapat hadiah. Qala wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Saya kasih mukadimah dulu supaya jawabannya ada bayangan. Nah, poin yang kedua ini untuk membantah ketika munculnya kesesatan Syiah. Munculnya orang-orang Rafidhah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Jadi mengkafirkan para sahabat. Nah, di sini ada pertanyaan, wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Pertama, di sini ada dua pertanyaan dan yang bisa menjawab, ya pertanyaan pertama lebih sulit, pertanyaan yang kedua lebih ringan, dan hadiahnya juga akan berbeda insyaallah. Pertanyaan pertama, kenapa Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah memberikan redaksi wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar? Kenapa tidak mengatakan umpamanya apa? Wa taqdimu a'immatil arba'ah. Kenapa Imam Sufyan Ibnu Uyainah di sini mengatakan wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar? Jadi mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak mengatakan wa taqdimu Abu Bakar wa Umar wa Utsman? Jadi kenapa di sini tidak dikatakan wa Abu Bakrin wa Utsman? Kenapa? Kenapa tidak diikutkan di sini wa taqdimu Abi Bakr wa Umar wa Utsman? Kenapa Imam Sufyan bin Uyainah tidak menyertakan kalimat wa Utsman dalam kalimat ini? Taqdimu Abi Bakr wa Umar wa Utsman. Kenapa kalimat wa Utsmannya tidak disebutkan ya? Ada yang bisa jawab dan dapat hadiah insyaallah. Tidak ada? Nah, kita lihat dulu bahwa Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala pertama menjelaskan wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar ini untuk menjelaskan secara khusus perbedaan antara Sunni dengan Syiah. Jadi antara Sunni dengan apa? Dengan Syiah. Karena orang-orang Syiah, secara khusus orang-orang Rafidhah, mereka mengkafirkan tiga imam yang pertama, tiga khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jadi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan mereka mengatakan bahwa tiga imam ini menggasak haknya Ali, mencuri, merampas haknya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau menyebutkan kalimat ini. Tetapi beliau mengatakan wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Kenapa tidak disebutkan wa Utsman? Karena di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, Sufyan bin Uyainah menyebutkan yang lebih khusus lagi. Karena di sana memang ada kaul ahlu sunnah. Walaupun di sini adalah kaul yang baik dan setelahnya terjadi ijma, bahwa ada khilaf antara siapa yang lebih utama antara Ali dengan Utsman. Ada sebagian kaul dari ahlu sunnah yang mengatakan bahwa Ali lebih afdol dari Utsman. Maka oleh sebab itu beliau tidak menyebutkan secara khusus. Walaupun kita paham setelah itu ijma bahwa Utsman lebih afdal dari Ali radhiyallahu taala anhu. Dan di sininya dakiknya para ulama dalam menengahkan masalah-masalah akidah. Artinya begitu dalamnya. Karena memang ada qaul ahlus sunnah yang mengatakan Utsman lebih afdal dari apa? Dari Ali. Maaf, ada yang mengatakan Ali lebih afdal dari apa? Dari Utsman. Kemudian di sini juga karena memang ada orang-orang Syiah yang tidak mengkafirkan imam yang empat, yang tidak mengkafirkan imam yang tiga, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka mereka adalah kaum Zaidiyah. Hanya saja mereka mengatakan bahwa Ali lebih afdal ketimbang imam yang empat. Maaf, ketimbang imam yang tiga. Maka Sufyan bin Uyainah menyebutkan satu masalah pembeda yang sangat khusus dengan mengatakan wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Artinya apa? Bahwa ini merupakan satu sifat, satu keyakinan yang itu menentang, berselisih dengan seluruh kesesatan yang ada. Maka beliau memberikan redaksi yang mencakup jami' mani. Artinya jami mani itu mencakup dalam setiap permasalahan yang di situ ada penyimpangan. Fataqdimu Abi Bakrin wa Umar, maka mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Karena ada orang-orang apa? Syiah Zaidiyah yang mereka itu tidak mengkafirkan imam yang empat, imam yang tiga, itu Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi mereka mengatakan Ali lebih afdal ketimbang yang tiga. Maka Sufyan bin Uyainah mengatakan wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Yang memiliki makna ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala bukan ahlu sunnah. Siapa? Mereka yang mengkafirkan para sahabat. Bukan ahli sunnah, mereka yang mencerca para sahabat. Bukan ahli sunnah, mereka yang menggunjing imam yang tiga. Sebab imam yang keempatnya justru tidak ada perbedaan antara kita dengan orang Syiah. Siapa yang menggunjing Abu Bakar? Siapa yang mencerca Umar? Siapa yang membicarakan jelek kepada imam-imam mereka? Kita adalah Abu Bakar, Umar. Maka itu adalah bukan ahlu sunnah. Jadi mereka adalah menyimpang dan mereka bukan ahlu sunnah. Nah, termasuk poin yang sangat penting, siapa yang mencoba-coba mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari imam yang tiga, maka dia adalah bukan ahlu sunnah. Siapa yang mengatakan Ali lebih afdal dari Abu Bakar, bukan ahlu sunnah, ahlu dolal, ahlu yang sesat, yang menyelisih Al-Quran, sunnah, ijma, salafus shalih. Karena di sini jelas wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Dia mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan ini sangat penting. Satu lagi, sebelum mungkin kita pertanyaan untuk jeda dan beristirahat dengan pertanyaan. Qala wal haudu. Di antara pokok-pokok sunnah adalah beriman kepada haud. Haud, menurut ahlu sunnah, adalah hakikiyun, maujudun, fi arasatil kiamah. Wal qawlu raji min aqwali ahli ilmi qabla sirat. Yang muru alaiha ahlul iman. Khilaf li ahlil kalam minal mu'tazila wa ghairihim. Fa innahum yunkiruna hakikat al-haud. Haud menurut ahli sunnah adalah hakikat. Dia adalah ada. Dan menurut kebanyakan para ulama ahlu sunnah, dia berada di arasatil qiyamah. Sebelum sirat, sebelum jembatan di atas neraka. Ya. Yang menurut kita al-haud maujudul an. Haud ini telah ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan wa mimbari fauqa haudi, dan mimbarku ini di atas haudku. Dan mimbarku di atas haudku, ini haud. Kemudian sifat-sifat haud ini dikatakan tuluhu masyiratu syahrin wa irduhu masyiratu syahrin, luasnya sejauh perjalanan satu bulan, lebarnya, artinya panjangnya perjalanan satu bulan, lebarnya sejauh perjalanan satu bulan, ma'uhu abiyadu minalabat wa ahalu minalasak wa aniyatuhu ka'adadi nujumi minas sama. Man yashribu minhu syurbatan lam yadma minhu abada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, airnya adalah lebih putih dari susu. Dia lebih manis dari madu. Gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit, seperti bintang-bintang di langit gemerlapan. Barang siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan akan melewat kepada haus ini adalah umat Rasul ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallam ketika berada di depan haud, ummati, ummati, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada Nabi kita, suhkon, suhkon, bu'dan, bu'dan, wa innaka la tadri ma ahdatu ba'dak. Fi riwayatin, martadu ba'dak. Lalu ada orang-orang yang diusir dari haud ini. Mudah-mudahan kita adalah tidak termasuk orang yang diusir. Tetapi kita termasuk orang yang mendapatkan haud ini dan meminum air ini. Maka di dalam hadis dikatakan akan ada orang-orang dikatakan suhkon, suhkon. Mereka diusir dari haud ini. Dan tidak akan mendapatkan kelezatannya, kenikmatannya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang murtad dari umat ini. Yang kedua dalam riwayat yang lain dikatakan ma'ahdatu ba'dak. Mereka yang melakukan perkara-perkara bid'ah dalam agama ini. Maka mereka terusir dari haud ini. Jadi pelaku bid'ah, termasuk dikatakan oleh sebagian para ulama, akan terusir dari haud Nabi SAW. Dan syiar Nabi ketika waktu itu, ummati, ummati, beliau memberikan syafaat atas izin dari Allah Ta'ala kepada umatnya untuk mendapatkan haud ini. Nah, haud ini seperti ini. Demikianlah kita mengimaninya terhadap sifat-sifat yang ada. Dan sebagian para ulama bahkan ini pendapat jumhur bahwa haud ini adanya adalah sebelum sirat. Karena ketika matahari mendekat satu mil, maka kita berkeringat dan kita memang akan kehausan pada waktu itu. Dan dalam perjalanan ini sangat butuh kita untuk minum. Maka adanya haud. Nah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkaitan dengan haud. Ya, dan ini diantara usul Ahlus Sunnah. Nah, para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, barangkali untuk sambil kita beristirahat antum, kita buka soal jawab pertanyaan. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan dari pendengar radio melalui apa? SMS atau pertanyaan para jamaah, baik dari para akhwat atau ikhwan semuanya, silakan kita buka untuk pertanyaan. Ya, nanti aja di akhir. Oke. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Bismillah. Kawan ana ustaz dulu salawat salatnya rajin. Sekarang dia tidak pernah salat lagi. Kalau ditanya dia sudah mengenal Allah dan sudah mengenal dirinya. Pertanyaan, apakah kitab yang ia baca, apakah amalan yang dia lakukan sampai dia seperti itu, syukron? Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah salah satu penyebab orang keliru dalam manhaj beragama. Jadi dalam cara dia apa? Beragama. Orang orang yang berkeyakinan bahwa apabila telah sampai kepada ma'rifat, maka dia tidak usah lagi melaksanakan awamir wa nawahi, tidak lagi terhitob, tidak lagi tertaktib dengan perintah dan larangan. Salah satunya disebabkan mereka keliru di dalam cara memahami agama ini. Dan di antara bentuk kekeliruannya, memahami ayat, antum lihat ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi di antara kekeliruannya adalah memahami ayat ini. Yaitu surat yang ke-15 ayat 99. Itu ayat yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu, mengabdilah engkau kepada Rabbmu sehingga datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Maka mereka menerjemahkan bahwa kita melakukan ibadah kepada Allah, saum, sholat, dan yang lainnya selama kita belum yakin. Kalau udah ma'rifat, hakikat, tidak usahlah kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka ini keliru dari sisi metode penafsiran Quran. Yang kedua juga bertentangan dengan kenyataan. Jadi kita jelaskan, ijma ulama tafsir ketika menerjemahkan ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal al-yaqin. Qala al-yaqinu yani al-maut. Bahwa para ulama telah ijma, para ulama tafsir telah ijma, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Maka yang dimaksud dengan al-yaqin ay al-maut. Kenapa? Sebab setelah datang kematian, tidak akan ada lagi manusia yang bisa untuk mengingkari kepada ayat-ayat Allah. Tidak ada lagi manusia yang bisa menentang kepada hujah-hujah Allah, mendustakan hujah-hujah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turabah. Rabbir ji'un. Mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia ini. Jadi bukan makna ayat ini, sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu hakikat yakin. Bukan. Karena tentunya ayat ini harus sejalan dengan ayat yang lain. Dan ini kaidah al-sunnah al-jam'u bainal adillah, menggabungkan di antara dua dalil. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kecuali dalam keadaan iman. Dan yang dimaksud Islam, istislam ay ta'ah, inqiyad. Itu maknanya. Lalu bagaimana orang-orang Thariqah Sufiyah mengambil agama ini, menganggap dia lebih mulia ketimbang para nabi? Kita lihat para nabi. Sampai akhir hayat para nabi beramal, beribadah. Contoh yang paling jelas, am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal maut id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Lihat dalam surat Al-Baqarah, Ya'qub alaihissalam ketika akan sakratul maut, ketika mendekati sakratul maut, maka dia tetap berwasiat. Kan wasiat ini amal, ibadah, melaksanakan perintah. Sampai akhir hayatnya dia tetap apa? Beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi pilihan dan orang yang paling beribadah, orang yang paling tahu kepada Allah. Siapa orang yang paling tahu kepada Allah ketimbang nabi? Ana a'lamukum billah wa ahsyakum billah. Aku adalah orang yang paling tahu dari kamu tentang Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Bagaimana? Ketika datang syakratul maut, maka dia masih melihat para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat. Membuka tirai dan jendela, lalu dia menengok para sahabat. Ketika para sahabat pada sholat, maka kelihatan muka Rasulullah SAW yang tadinya pucat, bersih, gembira. Kenapa? Di akhir hayatnya dia masih tetap mengarahkan para sahabat. Nah, coba kita pahami ayat apa-apa hadis. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hatta akhir hayat tetap kita diajarkan amal apa? Mengucapkan kalimat. Ini kan amal. Makanya oleh para ulama dikatakan orang yang memiliki pemahaman seperti ini, orang yang mengatakan kalau sampai yakin, itu adalah tidak wajib lagi melaksanakan perintah Allah, tidak lagi wajib meninggalkan larangan Allah, adalah ajharu min himari ahlihi. Jadi para ulama mengatakan, bukan saya yang mengatakan, saya cuma menukil, dia lebih bodoh ketimbang keledai piaraannya. Bagaimana dengan hadis lakinu mautakum la ilaha illallah? Hatta ketika orang itu apa? Sakratul maut, maka amal yang terakhir, kalimat yang terakhir ini amal, amal qaul adalah kalimat la ilaha illallah, menunjukkan amal. Tidak ada batasan bahwa ketika udah apa sampai ini apa tidak lagi perintahnya. Dan ini juga sangat lucu, ada dalam sebuah kisah tentang orang-orang yang mengatakan bahwa sholat ini bagi orang awam, bagi orang yang telah alim ya tidak ada lagi sholat. Ya, khamr ini haram bagi siapa? Orang awam. Bagi orang alim tidak haram lagi. Zina bagi orang awam saja haram, ini bagi orang alim tidak haram. Sehingga ada kisah seorang Syekh Sufi ya. Gimana? Dia berzina dengan seekor keledai. Himar, keledai. Lalu muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa Anda melakukan ini?" "Oh, kamu tidak tahu rahasia." "Apa rahasianya?" "Oh, di sana ada perahu bolong. Kalau saya tidak menzinahi keledai ini, perahu itu akan tenggelam dan orang-orang akan mati," katanya. "Oh, kamu belum tahu rahasia." Ketika ada seseorang meminum homer, muridnya berkata, "Bukankah homer itu haram?" "Oh, kamu aja itu mata kamu," katanya. "Menurut saya ini adalah air susu." Kenapa? Sebab kamu itu hanya apa zahir saja, tidak tahu yang batin. Maka ini artinya tadi manhaj cara beragama yang keliru dan cara memahami ayat yang keliru. Ini pertanyaan yang kemarin ya. Jenis futur apa yang masih dibolehkan menurut sunnah? Futur yang berbahaya adalah apabila seseorang futur masuk kepada salah satu di antara yang tiga yang paling pokok. Barang siapa yang puturnya sampai terjerumus kepada kufur, barang siapa yang puturnya terjerumus sampai kepada bidah, dan barang siapa yang puturnya sampai kepada maksiat, maka dia celaka. Jadi orang itu apa? Celaka. Sebab ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mengisahkan satu kisah yang dikisahkan oleh salah seorang murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ada seseorang yang berawal dari jamaah takfir, satu jamaah yang dia senantiasa mengkafirkan orang, asal tidak sependapat dengannya maka dikafirkan. Sampai satu ketika dia dipenjara, tetapi setelah itu dia menjadi seorang ateis. Jadi setelah itu dia menjadi seorang ateis, tidak beragama setelah itu. Kenapa? Karena guru berlebihan. Dan ini apa? Berbahaya. Terkadang orang di dalam perkara-perkara senantiasa dia memberatkan diri berkaitan dengan masalah waro. Ya. Tetapi satu ketika dia terjerumus kepada sesuatu yang haram. Dan ini berbahaya. Sampai umpamanya ketika dia makan tidak pernah makan daging apa? Di restoran tidak pernah makan daging. Kenapa? Takut yang menyembelihnya adalah tidak sholat. Takut yang menyembelihnya adalah apa? Tidak sejamaah dan sebagainya. Buruk ya. Yang secara kaidah selama kita berada di negara muslim, maka asal apa? Sembelihan mereka adalah halal. Tidak berat agama ini. Tapi datang para pemuda yang sengaja memberat-beratkan diri. Yang awalnya apa? Yang awalnya dia sampai waro seperti itu karena buluk. Satu ketika dia didapatkan lebih kepada apa yang diharamkan oleh orang. Kata orang awam pun untuk melakukannya, dia melakukannya. Ini bahaya. Demikian juga orang kepada bid'ah. Sampai orang tidak memberikan toleransi kepada orang lain. Tidak memberikan toleransi kepada orang yang jahil. Pokoknya namanya orang keliru, bisa meratakan, disikapi sama. Satu kelamaan dia merasa sempit, tidak mampu melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Ya seperti awal lagi dia, kembali lagi kepada bidah. Ini bahaya. Ini bahaya, dan itu perkara yang dilarang di dalam agama ini. Maka sifat kita harus sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan kemudahan Islam itu sendiri, itulah yang harus kita tempuh. Pelaku bid'ah diusir dari Haud. Rasulullah SAW, mungkinkah mereka belum pernah mendengar, mengetahui sunnah? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Urusan apakah orang yang tidak tahu diberikan apa, diberikan toleransi oleh Allah Ta'ala atau tidak, itu adalah hak Allah Ta'ala. Ya. Adapun kita kewajibannya, wajib untuk menjelaskan bahwa orang yang terjerumus kepada bidah itu punya darajat, dan setiap derajatnya adalah berbeda-beda. Pertama, orang yang membuatnya, orang yang membikinnya, maka dia akan memikul dosa dari dirinya sendiri dan akan memikul dosa dari orang yang mengikutinya. Poin pertama. Jadi orang yang membuat bidah, membuat bidah sebagai pendirinya, sebagai orang yang mengadakannya, maka dia akan memikul dosa dan dari orang-orang yang mengikutinya. Yang kedua adalah orang yang melakukan bid'ah karena dia menempuh dan mengikuti cara yang keliru. Mengikuti manhaj yang keliru. Dan mereka ta'assub kepada para pendahulunya. maka mereka disamakan dengan poin yang pertama, walaupun derajatnya apa? Sedikit berbeda. Yang ketiga adalah orang-orang yang terjerumus kepada bid'ah karena ketidaktahuan. Maka ini pun ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, ada orang-orang yang berusaha mempelajari agama ini dan mengerahkan kemampuannya untuk mempelajari agama ini, tetapi dalam sebagian masalah agamanya terjerumus kepada sebagian bid'ah dengan sebab kejahilannya. Maka di sini ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah akan memberikan udur kepadanya, akan memberikan toleransi dan maaf kepadanya secara dalil Quran dan sunnah. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang terjerumus kepada penyimpangan kesesatan, li'adamul himmah ala talabul ilmi, disebabkan memang orangnya tidak mau belajar, tidak ada ghirah untuk belajar, tidak mau belajar, tidak menggunakan kesempatan untuk belajar. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan seandainya dia mendapatkan toleransi karena kebodohannya, maka dia tetap berdosa karena tidak mau belajar. Jadi kalau antum, kalau kita terjerumus kepada bid'ah dikarenakan kita lalai untuk mempelajari ilmu, maka seandainya dapat toleransi dalam arti tidak diadab karena kita tidak tahu, tetapi kita mendapatkan dosa dan ancaman adab dikarenakan kita tidak mencari ilmu dan tidak mempelajari ilmu. Dan ini bahaya. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang mengaku ahlu sunnah tetapi akhlaknya masih sering mengganggu saudaranya? Ya, sebagaimana kita muslim, orang Islam, ada ya orang Islam yang mengamalkan Islamnya secara benar, ada orang Islam yang juga akhlaknya buruk. Demikian juga apa? Ahlu sunnah. Walaupun kita harus memahami dua sisi. Sisi yang pertama, sejelek-jelek ahlu sunnah, maka dia tetap lebih baik di antara seluruh umat yang ada ini. Ini harus jadi catatan. Sejelek-jelek orang berada dalam akidah yang lurus, dalam manhaj yang lurus, maka dia tetap lebih baik ketimbang yang lainnya. Tetapi sisi yang kedua, bahwa akhlak adalah bagian dari sunnah, yang semestinya ahlu sunnah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq arhamun nasi bin nas. Ya. Maka Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, ahlu sunnah adalah orang yang paling tahu, yang paling luas ilmu, dan orang yang paling lemah lembut, orang yang paling kasih sayang dengan sesama manusia. Jelas. Ilmunya luas, pemahamannya benar, dan akhlaknya mulia. Dan sebagai akhir sebelum kita beruduk, karena mungkin 10 menit lagi ya, untuk persiapan kita apa, beruduk sholat zuhur ya, bahwa kita lihat ya, kepada kisah Ibrahim alaihi salam ketika ia mendakwahi bapaknya dan kaumnya, Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu, ilmu yang engkau tidak dapatkan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai bapakku, sesungguhnya engkau berada dalam kesesatan yang nyata, bagaimana engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan? Lalu bapaknya Nabi Ibrahim berkata kepada Ibrahim alaihissalam, demi Allah bahwa aku akan meranjamu, dan demi Allah aku akan mengusirmu. Lihat, ketika bapaknya didakwahi, diajak kepada tauhid, bapaknya memproklamirkan permusuhan kepada Ibrahim alaihissalam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Qalu, maaf, qala salamun alaik. Ini pelajaran yang sangat agung. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Keselamatan atasmu. Bahkan Nabi Ibrahim berkata, aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah buatmu. Ini lihat Nabi Ibrahim setelah dicaci oleh bapaknya dan dinyatakan sebagai musuh dan mengatakan, mudah-mudahan aku tidak ketemu lagi denganmu. Tapi dia mengucapkan dua kalimat, salam alaih, keselamatan atas. Dan dia mengatakan, demi Allah aku akan memintakan ampun kepada Allah buatmu. Dan ini mesti sifat yang dimiliki oleh sunni salafi ketika bermuamalah dengan orang-orang jahil, ketika bermuamalah berinteraksi dengan orang-orang yang menyelisihi kebenaran, bahkan orang yang berbuat buruk kepada kita, orang yang mencerca kita, orang yang mencaci kita. Saya pernah mengkisahkan, saya kisahkan ada satu kisah. Ada orang, setelah saya ceramah di Radio Roja, tiba-tiba ada orang SMS. Dan saya berusaha mengamalkan poin-poin seperti tadi. Kata orang itu sama saya, SMS-nya apa? Wahai Abdi Tobut, wahai pengekor Ali Hasan, ya, Murji'atul Gulat. Ya, itulah isinya percecaan, ya. Karena kita dianggap adalah Abdinya Tobut. Lalu saya menjawab, alhamdulillah antum masih suka mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan antum berubah dengan sebab mendengarkan ceramah saya. Lalu dia SMS lagi, saya mendengarkan SMS apa ceramah antum bukan untuk memahami ilmu-ilmu antum, supaya saya lebih tahu bagaimana antum lebih sesat. Saya jawab lagi, kata saya, ya mudah-mudahan antum bisa berubah. Hati antum bisa berubah kalau mendengar terus. Jangankan hati antum, batu yang keras pun kena air bisa ada bekasnya. Lalu dia SMS lagi sama saya. Dia mengatakan, ya, wahai kamu jangan seperti seorang petinju berada di ring sendirian, menang sendiri. Ayo kamu debat dengan guru saya. Saya tanya, guru antum siapa? Lalu dia kata, guru saya Aman Abdurrahman. Lalu saya jawab, oh Aman Abdurrahman, murid saya itu. Setelah itu dia selesai, tidak lagi apa SMS. Jadi ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya ada mulwadab, kita menahan marah bersama orang yang menyelisih dan mencaci, itu adalah terkadang membawakan satu perkara yang sangat apa baik ujungnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini dulu kita, dan insya Allah pada duhur kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.